sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kajian ini, maka kami akan memberikan sebuah nasihat mengingat adanya permintaan dari salah seorang ikhwah untuk diberikan nasihat kepadanya, yang mana ia telah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya dia termasuk ikhwah yang baru mengenal salaf, yaitu baru mengenal dakwah ini. Dan dia juga menyebutkan tentang dirinya membutuhkan adanya nasihat atas fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Maka dengan itu, sebagai bentuk pengamalan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, maka kita akan memberikan nasihat dengan nasihat yang singkat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadanya. Dan perlu diketahui bahwasanya fitnah atau adanya perselisihan itu merupakan suatu kemestian, suatu kepastian yang tidak boleh tidak mesti akan terjadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka akan senantiasa berselisih. Ketika kita sudah mengetahui hal ini, bahwasanya akan terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka hendaknya kita ketahui pula setiap yang berselisih itu mesti ada yang benar. Tidak mungkin kedua-duanya itu benar. Akan tetapi ketika terjadi perselisihan mesti ada yang benar. Ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika terjadi perselisihan antara dua belah pihak mesti ada yang benar. La yajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, tidak akan terkumpul umatku di atas kesesatan. Tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Dan diperjelas dengan dalil lain, famadza ba'da al-haq illa ad-dhalal. Maka tidak ada. Tidak ada lagi setelah al-haq, setelah kebenaran, melainkan kesesatan. Dari dalil yang ada menerangkan kepada kita bahwasanya ketika terjadi perselisihan, dua belah pihak berselisih, maka mesti salah satu darinya ada yang benar. Ketika kita mengetahui hal ini, maka hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik. Diberikan taufik untuk mengikuti kebenaran. Allah tampakkan kepada kita kebenaran. Allah perlihatkan dengan jelas kepada kita kebenaran, kemudian kita mengikutinya. Dan ini yang hendaknya kita lakukan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekokohan di dalam hati kita, kesabatan dalam agama ini. Yang biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan agamaku. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang biasa bila ucapkan. Dan kemudian perlu diketahui, untuk mengetahui tentang kesalahan orang yang berselisih, kamu perhatikan terhadap perbuatan mereka. Terkadang orang-orang menyebutkan bahwasanya dia tidak akan ikut fitnah, tidak akan ikut berselisih. Namun suatu saat dia akan menampakkan diri, memunculkan kecondongannya. Terkadang menggunakan bahasa isyarat, memberikan nasihat-nasihat sindiran, terkadang dengan jelas-jelas menyebutkan. Ketika dikejar-kejar nanti akan menyatakan, saya telah dinasihati untuk saya tidak ikut fitnah, untuk tidak ikut perselisihan. Karena yang berselisih itu adalah orang begini-begini. Menyikat lagi. Kalau diikuti lagi, nanti jawabannya, saya sudah bingung. Dan ini tanda tentang orang yang tidak memiliki pendirian, tidak memiliki kekokohan, tidak memiliki pendirian dalam bersikap. Dan bahkan terkadang menggunakan tameng, meletakkan sesuatu yang bisa diletakkan di depannya, lalu bersembunyi di situ, lalu bermain, ingin merangkul, mengumpulkan orang-orang yang tidak peduli lagi. Padahal yang sebelumnya, mereka mengetahui, si fulan ini suka berbuat begini, si fulan ini suka menuduh, si fulan ini sering menuduhkan kekejian kepada orang lain, si fulan ini begini-begini, sudah mengetahui. Karena memiliki kepentingan, apa yang disebarkan oleh orang-orang tersebut, kemudian dia sambut, dia ikut sebarkan. Dia ikut sebarkan. Padahal apa yang disebarkan tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Paling-paling hanya menyebutkan atau meriwayatkan secara makna. Menyebutkan Syekh Fulan telah mengeluarkan fatwa begini. Syekh Fulan telah menyatakan begini. Syekh Fulan telah menetapkan si Fulan ini berijtihad. Si Syekh Fulan begini dan begitu. Disebutkan. Kalau kita ikut-ikuti, meminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka nukilkan, yang mereka sebutkan, tidak mereka bisa pertanggungjawabkan. Melainkan, saya mendengar. Coba nampakkan secara jelas, baik secara tulisan yang sah, atau dengan suara. Ternyata tidak mampu, melainkan hanya secara makna. Mereka menyebutkan begini dan begini. Ini sudah dilakukan dari sejak terjadi fitnah yang sudah lama seperti itu. Nanti mengumpulkan, menuliskan, kemudian nanti disebarkan. Baik lewat WhatsApp, lewat perinan, atau lewat berbagai macam cara dilakukan. Dan metode seperti ini, metode yang jelas tidaklah dibenarkan. Ini seperti metodenya orang-orang Lukmaniin. Datang ziarah, bertemu dengan Profesor Dr. Rabi Al-Madkhali, mendengarkan, langsung disampaikan. Yang lain lagi mendengarkan, langsung menyampaikan. Terutama yang berkaitan dengan Haddadi, Mubtadi, dan semisalnya, itu langsung mereka sebarkan. Sementara, Pak Profesor sendiri terkadang mengingkari. Tidak membenarkan hal tersebut. Dalam suatu saat nanti dia benarkan. Dalam suatu saat lagi nanti dia tidak benarkan. Kalau terjadi ketidakjelasan seperti ini, maka untuk apa kita akan bermudah-mudahan menyebarkan? Kita tunggu sampai nanti ada kesimpulan yang nyata darinya, baik suaranya ataupun tulisannya yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dan kita sangat kasihankan orang-orang seperti itu. Bersemangat menyebarkan. Padahal mereka tahu sendiri. Terkadang orang menyebarkan itu dahulunya mereka katakan karena mudah memberikan tuduhan keji terhadap orang lain. Mudah melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka mengetahui hal ini. Bahkan dahulunya mereka katakan wala takbalu lahum syahadatan abada. Tidaklah menerima dari mereka terhadap apa yang dipersaksikan oleh mereka itu selama-lamanya. Akan tetapi karena memiliki kepentingan, itu pun terlupakan. Yang penting ada yang bisa menjatuhkan lawan, akhirnya diupayakan dengan sekuat tenaga. Kita tidak seperti ini. Jadi bagi yang ingin mengetahui kebenaran, hendaknya memperhatikan apa yang terjadi di depannya, dia perhatikan. Dan kita nasihatkan kepada Allah untuk senantiasa dan terus-menerus mempelajari ilmu agama ini. Karena ini merupakan suatu kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan faqih fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah faqihkan baginya agama. Terkadang banyak orang yang mengenal dakwah ini melalui sarana dakwah seperti internet, terkadang melalui WhatsApp, terkadang melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Dan kita mengetahui hal ini karena kita dapati seperti di daerah kita ini. Terkadang kita melihat ada dari kalangan ummahat, dari kalangan ibu-ibu yang belum pernah menghadiri majelis taklim, tapi kita melihat penampilannya sudah salafinya, akhlaknya, penampilannya, pergaulannya menampakkan kesalafian. Kenapa demikian? Karena mereka mengikuti kebenaran, mengagungkan kebenaran. Walaupun keadaannya seperti itu, ketika mereka mendapatkan pengarahan ilmu, mendapatkan pengajaran ilmu, baik lewat sarana yang kita sebutkan tadi, atau lewat membaca buku-buku, mereka pun langsung amalkan. Maka kita nasihatkan kepada para ikhwah yang baru mengenal dakwah seperti ini, untuk terus maju. Jangan sampai nanti tertipu dengan fitnah yang ada. Jangan sampai nanti jatuh di tengah jalan. Karena fitnah ini sebuah ujian yang akan menguji orang-orang. Terkadang orang ketika baru ngaji atau baru mengenal dakwah seperti ini dihadapkan dengan fitnah, dia mundur langsung kembali seperti semula, awam. Dan terkadang sangat bersemangat sampai kebablasan, maju terus sampai cemplung dalam fitnah. Dan terkadang ada pula yang selamat, dia terus maju sambil mengikuti kebenaran. Dan ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan seperti ini. Terus maju mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq. Karena akan nampak, perkara batil itu mesti akan nampak. Orang-orang yang di atas kesalahan mesti Allah akan tampakkan, walaupun membutuhkan waktu yang agak panjang. Tapi nanti Allah akan perlihatkan. Dengan itu, kita nasihatkan kepada Allah agar terus belajar mengikuti pelajaran-pelajaran. Kalau di tempat Al-Akh misalnya tidak ada da'i, atau daerahnya tidak ada da'i yang terpercaya yang akan mengarahkan, maka bersemangat memanfaatkan fasilitas seperti ini. Mengikuti kajian lewat WhatsApp, mengikuti kajian lewat internet, atau yang semisalnya. Terus lakukan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jangan sampai nanti melemah. Terus bersemangat. Fahrus ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Dan demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini sebagai nasihat yang singkat. Dan insyaallah kalau kita memiliki waktu luang, insyaallah kita akan memberikan nasihat selanjutnya. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.